ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. قال الشيخ رحمه الله هذا من لطفه تعالى بعباده. Ini salah satu kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Wa syukruhu lil walidain an wassal aulad, dan juga syukur, ini syukur dari Allah, Allah menerima ini yang memberi balasan pada orang kedua orang tua, an wassal, untuk mengingatkan kita juga bersyukur kepada orang kedua orang tua, an wassal aulad, dan Allah berwasiat memesankan, mengingatkan, memerintahkan kepada para anak. Wa'ahida ilaihim, dan Allah buatkan perjanjian ketetapan kepada mereka untuk an yuhsinu ila walidayhim bil qawli latif, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua mereka dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut. Wal kalamil layyin, kalam perkata-kata yang halus, santun. Wabadlil mali wa nafaqah wa ghairi dhalika min wujuhil ihsan, dan yang membelanjakan harta untuk mereka, memberikan nafkah, dan yang segi-segi perbuatan baik lainnya kepada kedua orang tua. Termasuk di sini juga tentunya larangan untuk mereka membuat susah kedua orang tua mereka. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengingatkan untuk memberikan larangan yakni mengucapkan kata-kata, walaupun itu kata-kata yang paling ringan, tapi yakni sesuatu yang tidak menyenangkan, ringan tapi tidak menyenangkan. Kalimat-kalimat seperti oh dalam bahasa Arab itu kalimat dojar yang menunjukkan kejemuan, yang menunjukkan ketidaksenangan, tapi yang paling ringan lah. Jadi, nah, menunjukkan kemarahan ataupun kejengkelan, tapi kalimat yang yakni kalimat apa masih lebih ringan. Di antara kalimat-kalimat yang mungkin cercaan, caci maki, umpatan yang memang kasar dan buruk. Oh, ini memang subhanallah, ini di dalam Al-Qur'an kita dapatkan, dan ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim sangkanya di kata Allah tentang beliau, Allahun Halim, selalu mengeluh, artinya merasa iba dan santun. Ini beliau alaihi salam, ya, sampai terhadap orang-orang musyrikin pun, kalau misalnya kita lihat secara zahir dalam ayatnya ini disebutkan oleh Allah tentang perkataan beliau itu menunjukkan kebencian beliau, tapi tetap keluar dari beliau itu kalimat-kalimat yang baiklah. Qala thumma nabbaha ala dzikri sabab al-mujib lidzalik, kemudian Allah menyebutkan, mengingatkan kita, menyebutkan sebab apa yang mendorong kita hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua, apa yang mengharuskan kita bersyukur kepada kedua orang tua, bagaimanapun keadaan orang tua tersebut, bagaimanapun keadaan mereka, atau bahkan sampai pada tingkatan mereka pun musyrik, memusuhi Allah dan Rasulnya, memusuhi agama, benci kepada syariat, kepada Allah, yang tidak senang kepada Rasulnya ataupun ajaran-ajaran yang dibawa Rasulnya. Ada hal-hal yang mewajibkan, yang menjadi sebab yang mengharuskan kita untuk tetap berbuat baik kepada mereka sampai mereka mati, sampai mereka meninggal dunia, atau sampai kita yang meninggal dunia, tetap ini punya kewajiban apapun keadaan mereka. Pada cara matahammalathum al-um, yang di sini dikhususkan oleh Allah, disebutkan tentang keadaan ibu, menjadi dalil untuk yang di dalam sebagaimana disebutkan dalam ayat yang hadis Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ayun nasi ahaku an, yani fi suhbati aw kama qal. Yani ada yang bertanya kepada Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan pergaulan dari saya, saya baik kepada dia. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummuk. Tiga kali dia bertanya, tiga kali dijawab oleh Rasulullah, ibu. Ini di dalam ayat ini dan juga ayat yang lain, Allah menerangkan kepada kita betapa besar, betapa berat yang ditanggung oleh seorang ibu. Kebaikan yang diberikannya kepada anaknya itu luar biasa. Nah, mereka mengorbankan nyawa, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga dan pikirannya untuk kemaslahatan anaknya. Tidak ada yang diharapkan mereka kecuali anaknya menjadi senang hidupnya. Minimalnya mereka, ketika mungkin mereka tidak mengerti tentang agama, yang mereka inginkan anaknya senang hidupnya. Nah, baik dalam urusan dia, mudah dia mendapatkan rezeki, menjalani hidupnya, apakah dalam keadaan dia sendiri atau ini nanti belum membina keluarganya. Itu yang dirasakan, dipikirkan oleh seorang ibu. Sehingga sangat pantas kata para ulama, yani mereka, para ibu, lebih berhak untuk mereka seseorang itu berbuat baik, berbakti kepada ibunya lebih dahulu daripada bapaknya, untuk menunjukkan betapa besar hak ibu atas yang wajib dipenuhi oleh seorang anaknya. Fadha karama tahammalatuhul al-um min waladiha. Allah menyebutkan, menerangkan tentang apa yang ditanggung oleh seorang ibu dari anaknya. Wa ma qasathu, apa yang dirasakannya, yang menimpanya, minal makarih wa waqta hamliha, dari berbagai hal yang tidak menyenangkan, dari berbagai hal yang menyulitkan ketika dia hamil, mengandung anak tersebut. Nah, begitu sulitnya 9 bulan 10 hari atau kurang dari itu, paling minimalnya kata para ulama 6 bulan itu sudah dia merasakan kesulitan, merasakan kepayahan, berbaring tidak tenang, tidak nyaman. Nah, dibawa berjalan juga demikian rupa. Summa masyaqqata waladatiha. Kemudian di saat 6 itu dia rasakan, kalau misalnya ada yang mungkin lebih tahun mengandung, itu halal yang jarang. Bahkan di antara para imam kita ada yang sampai 2 tahun di dalam perut ibunya. Itu luar biasa apa besar ya. Hatta ringan sekalipun 4 bulan atau yang 6 bulan itu sudah menunjukkan betapa sulitnya, betapa sakitnya yakni ibu mengandung kita. Tsumma masyaqqata wiladatiha, kemudian Allah menyebutkan kesulitan-kesulitan lain ketika dia melahirkan putranya, melahirkan anaknya. Al masyaqqatal kabirah, nyawa taruhannya. Nyawa taruhan mereka yakni memperjuangkan demi menyelamatkan anaknya. Kadang mereka rela biarlah dia yang mati, anaknya selamat. Ini kesulitan yang dirasakan oleh seorang ibu yang mengandung anaknya. Tsumma masyaqqatar rida. Kemudian Allah menyebutkan pula kesulitan-kesulitan dia ketika ar-rida, menyusukan anak tersebut. Duanya. Ini yang paling minimal. Yang normalnya, yang biasanya, walidnya itu 2 tahun dia menyusukan anaknya. Wa khidmatal hadana, pelayanan-pelayanan dalam pengasuhan, merawat anaknya, ya, memangku, menimang, bahkan sambil mendidik, membina anak-anak tersebut. Walaisatil madkurat muddatan yasirah, dan yang semua disebutkan di atas, diterangkan oleh Allah di atas itu bukan waktu yang singkat, bukan sesaat, saatan atau saatain, bukan satu jam, bukan sehari dan dua pekan, atau bukan sebulan dua bulan, tahunan, berbulan-bulan sampai 30 bulan lamanya, atau 22 atau 2 tahun, 2 tahun 6 bulan mereka yang merawat, membina anaknya. Nah, pangkuannya jadi tempat tidurnya, kemudian tempat tidur anak tersebut, kemudian air susunya jadi gizi, makanan bagi anak tersebut. Nah, sangat-sangat layak untuk diingatkan kepada para anak untuk mereka berbakti dan melebihkan bakti mereka kepada ibu mereka, menyayangi mereka, menyayangi orang tua mereka lebih, menyayangi artinya memberikan porsi yang lebih kepada ibu mereka. Wa inna madzalika muddatan tawilah, apa yang dirasakan oleh ibu tersebut mengabdi berkhidmat untuk anaknya itu bukan waktu yang singkat, bahkan disebutkan di sini muddatan tawilah, waktu yang sangat sangat panjang. Qadruha yang ukurannya 30 syahra, 30 bulan, 2 tahun 6, 2 tahun setengah mereka berkhidmat. Nah, dan itu yang artinya yang tampak, yang artinya sejak dia kecil. Nah, setelah itu sampai anak itu dilepas, sampai anak itu bisa mandiri, sampai anak itu bisa berdikari, sampai anak itu membina keluarganya, membina rumah tangga sendiri, itu statusnya sebagai anak masih ada ibunya dan orang tuanya, dia masih berstatus anak. Apapun juga dia masih berstatus anak, sehingga tidak pantas dia untuk lupa dengan kebaikan-kebaikan kedua orang tua, apapun kedua keadaan kedua orang tuanya. Bahkan walaupun mereka berbeda agama, berbeda agama keyakinan, berbeda pula manhajnya, berbeda pula cara hidupnya, bagaimanapun keadaan mereka adalah orang tua, orang tuanya, dan status dia masih sebagai anak. Maka bakti yang dia lakukan banyak hal. Allah memujikan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergauli mereka di dunia ini dalam keadaan dengan cara yang baik, dengan cara yang baik, yang ma'ruf. Bagaimana seorang anak baik kepada tuanya, bagaimana sikap seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Qala lil hamli tis'at ashur, untuk menghamilnya, hamil anaknya, dia mengandungnya 9 bulan, wa nahwiha, atau yang sekitar itu. Nah, ini wal baqi lir rida, dan sisanya untuk menyusui. Wahada al ghalib, ini yang umum. Kadang-kadang mungkin kehamilan itu 6 bulan. Ya, 6 bulan itu yang normal, yang mungkin selamat. Nah, yang mungkin selamat. Kalau yang mungkin 5 bulan atau kurang dari itu seringnya dalam keadaan mati. Ya. Nah. Qala wa yastadallu bi hadhihi al-ayat ma'a qawlihi, dijadikan dalil alidatu yurdi'na aulai auladahunna haulaini kamilain, 2 tahun sempurna. Wanita-wanita yang menyusukan anaknya, anak-anak mereka itu 2 tahun, atau ini bisa juga berupa apa? Seperti yang lalu, bisa berupa perintah atau anjuran. Hendaknya mereka menyusukan anak-anak 2 tahun penuh. Aqalla anna aqalla muddatil hamli, aqalla muddatil hamli sittatu ashur. Minim lama kehamilan paling sedikitnya itu 6 bulan. Ada di bawah itu. Dan di bawah 6 bulan ada? Kehamilan di bawah 6 bulan tidak ada. Nah, itu. Nah, ini yang normal, yang sering, yang paling minimal yang selamat itu sering 6 bulan. Li'anna muddatar rida, muddatar rida, lama penyusuan, wahiya sanatan. Lama penyusuan itu normalnya itu 2 tahun. Idza saqatat, kalau janin itu gugur, ya, keguguran minatalatina syahran, dari kurang atau kurang dari 30 bulan itu, baqiyasit satu ashur muddatan lil hamil. Nah, jadi kalau misalnya pun dikurangi dari 30 bulan itu, ini tersisa 6 bulan, masih ada sisa muddatan lil hamil. Ini di baqiyasit satu ashur muddatan lama kehamilan itu 6 bulan. Nah, qala hatta idza balagha ashuddah, dan ketika ya, apabila dia setelah sampai pada masa ashuddah, yakni nihayatu quwwati, puncak kesempurnaan kekuatan dia, wa syababihi, puncak yakni kedewasaannya, kepemudaannya, wa kamali aqli, usia-usia baligh, usia 18 tahun ke atas, artinya mulai bagaimana menjelang sampai puncak kesempurnaan dia sebagai seorang manusia, dalam artian pertumbuhannya sudah tetap, ya. Kemudian ya, apalagi pertumbuhan akalnya sudah, dan ya, ini sebatas paling puncak, paling matang, sematang-matangnya orang laki-laki ataupun perempuan. Qala wa balagha 40 sana, dan ketika dia sudah mencapai usia 40 tahun, qala rabbi auzi'ni. Ini mungkin berarti pelajaran, mungkin usul bisa bermakna dorongan untuk mereka ingat kebaikan kedua orang, Tuhan mendoakan mereka. Dalam hal ini dia dianjurkan untuk meminta kepada Allah, auzi'ni, yakni alhimni wa waffiqni, berikan aku ilham dan taufik ya Allah, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, untuk mensyukuri nikmatmu, membalas kebaikan-kebaikanmu, menggunakan nikmat-nikmat itu untuk bersyukur, untuk berbakti kepadamu, beribadah kepadamu, allati an'amta ala walidayya alayya wa ala walidayya, yang telah Engkau beri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tua. Mengingat nikmat Allah, kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita dan kepada orang tua. Ai nikmat na'am ni'amuddin. Nikmat-nikmat agama, nikmat diniyah. Kemampuan Allah kita seorang muslim mukmin amal. Wa ni'amud dunia dan nikmat-nikmat dunia, kesenangan-kesenangan. Ni'ami fi ta'ati sayyidiha musdiha wa mualliha. Yani mensyukurinya, bersyukur kepada Allah dengan menggunakan nikmat-nikmat itu, dengan menggunakan nikmat-nikmat itu mengarahkannya untuk taat kepada Allah, kepada zat yang melimpahkan dan menganugerahkan nikmat tersebut kepada kita. Wa muqabalatuhu minnatahu bil-i'tiraf wal-ajzi anis syukur, dan mengimbangi, membalas karunia tersebut, nikmat tersebut, dengan kita mengakui bahwa kita tidak mampu untuk mensyukuri satu nikmat yang telah diberikan oleh Allah, apalagi semuanya, sementara nikmat itu sangat sangat banyak, betinan, lahir dan batin. Nah, ini lahir yang satu saja kita tidak mampu untuk mensyukurinya, dan ini harus kita akui di hadapan Allah. Ketika di dalam Israel dia disebutkan, nah, ya, Nabi Musa berkata, berdoa kepada Allah, ya Allah, bagaimana aku bisa mensyukuri nikmatku? Aku tidak mampu bisa mensyukuri nikmat yang sangat sangat banyak dan sangat besar. Dijawab, dikatakan Allah menjawab, itu sudah merupakan bentuk syukur. Bentuk syukur bahwa kita tidak mampu untuk mensyukuri nikmat Allah yang sangat sangat besar. Ada pengaku, ada menyiratkan pengakuan bahwa yang kita rasakan, yang kita terima ini adalah nikmat dan anugerah dari Allah yang kita tidak mungkin mampu untuk mendapatkannya kalau diserahkan oleh Allah kepada diri sendiri. Qala wal ijtihad fi tsana'i biha 'ala Allah, dan berjuang bersungguh-sungguh ini memuji-muji Allah, menyebut-nyebut nikmat tersebut dengan memuji-muji, yakni mengulang-ulang, menghitung-hitung nikmat-nikmat tersebut untuk menjadi pujian, agar dengan nikmat-nikmat itu kita memuji Allah dan menyanjung, menjadi apa namanya, mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita. Wan ni'am, juga nikmat-nikmat, alal walidain, kepada kedua orang tua kita. Ni'am ala auladihim adab nam. Yani nikmat wa ni'am ala walidain, ni'amun ala auladihim. Nikmat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita itu adalah nikmat yang juga kepada anak-anaknya. Nikmat kebaikan-kebaikan, kesenangan-kesenangan yang diberikan oleh Allah kepada orang tua itu adalah nikmat juga kepada anak-anaknya. Apapun juga yang mereka terima, yang mereka rasakan, itu adalah juga yang kita rasakan, kenikmatan dan kesenangan yang kita dapatkan. Wa dzurriyyatim, dan juga anak cucu mereka berikutnya. Li'annahum la budda an yanalahum minha wa min asbabiha wa athariha. Karena mereka la budda an yanalahum minha. Karena anak-anak tersebut mesti mau tidak mau mereka akan mendapatkan pula, terkena juga dengan nikmat-nikmat tersebut. Wa min asbabiha, termasuk juga sebab-sebabnya, bahkan mereka menjadi sebab nikmat yang kita rasakan. Dan asar-asar dari nikmat yang mereka rasakan itu ada, kita peroleh juga. Nah, nikmat kita bisa mendapatkan artian jalan ini, mengetahui ilmu apa, hakikat dakwah agama yang mulia ini. Allah berikan kemudahan kita untuk yakni beramal, mempelajarinya, memahaminya. Itu adalah nikmat yang merupakan juga sebabnya adalah kedua orang tua kita. Khususan ni'amuddin, lebih-lebih nikmat-nikmat agama. Tidak akan mungkin kita menjadi baik. Fa inna salahal walidain bil ilmi wal amal min a'zamil asbab li salahi auladihim. Kebaikan-kebaikan kedua orang tua dengan ilmu dan amal itu termasuk di antara sebesar-besar sebab baiknya kebaiknya anak-anak mereka. Baiknya kedua orang tua itu menjadi sebab terbesar baiknya anak-anak tersebut. Jadi kita berharap mengingat bahwa dengan kebaikan mereka lah, dengan perhatian mereka, kasih sayang mereka, ya pengorbanan mereka, kita bisa mengenal manhaj ini, kita bisa mengenal dakwah ini. Apa bukti syukur kita kepada Allah, kemudian syukur kita kepada mereka? Rasulullah SAW mengingatkan, la yashkurillah man la yashkurinnas, atau man la yashkurinnas lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia itu tidak akan mungkin bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak tahu kebaikan manusia tidak akan mungkin dia bisa berterima kasih kepada Allah. Nah, lebih-lebih orang kedua orang tua kita, mereka jauh sangat besar jasa mereka sehingga membuat kita bisa menjadi sebab mereka kita mengenal dakwah, kita mengenal manhaj yang mulia ini. Qala qauluhu wa an a'mala salihan tardahu. Wa an a'mala salihan tardahu. Dan berikan aku ilham ya Allah untuk beramal saleh yang Engkau ridai. Bi an yakuna jami'an lima yuslihu. Yani di mana amalan saleh itu mencakup semua yang bisa memperbaikinya. Menyisaliman mimma yusiru. Bersih dari hal-hal yang merusaknya. Fahadal amal alladhi yardahu Allahu wa yakbaluh wa yutibu alaihi. Inilah amalan yang diridhai oleh Allah, diterima dan Allah beri ganjaran pahala orang yang mengamalkannya. Qala qawluhu wa aslih li fi dhurriyyati. Lamma da'a li nafsihi bis shalah. Setelah dia dalam keadaan berdoa, yaitu untuk dirinya dengan kebaikan, wada'a da'a li dhurriyyatihi an yuslihallahu ahwalahum. Dia pun mendoakan anak cucunya, keturunannya, agar Allah memperbaiki mereka, memperbaiki keadaan-keadaan mereka. Wa dzakara anna salahahum ya'udu naf'uhu 'ala walidayhim. Dan Allah menyebutkan pula bahwa kebaikan-kebaikan mereka, anak tersebut, kebaikan-kebaikan anak tersebut, kesalehan mereka itu kembali manfaatnya kepada kedua orang tua mereka. Liqaulihi wa aslih li. Perbaiki untukku. Perbaiki untukku. Ini karena aku ini mengharapkan kebaikan untuk dirinya melalui apa, dengan Allah memperbaiki anak-anaknya, keturunannya. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Inni tubtu ilaika minad dunub wal ma'asi. Sungguh ya Allah, aku taubat kepadamu. Aku menyesali, memohon ampun kepadamu, kembali dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Wa raja'tu ila ta'atik, dan kembali untuk taat kepadamu, kembali untuk mensyukuri nikmatmu, kembali untuk beribadah kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang tunduk kepadamu, berserah diri kepadamu. Qala qauluhu ulaika alladziina dzakaratna ulaika alladziina allazi dzukirat ashafuhum, orang-orang yang telah disebutkan sifat-sifat mereka di atas adalah orang-orang yang alladziina nataqabbalu anhum ahsana ma'amilu, itulah orang-orang yang kami terima kata Allah, yakni dari mereka yang terbaik yang mereka kerjakan. Wa huwa ta'at, yaitu ketaatan mereka. Li'annahum ya'maluna aidan ghayraha, karena mereka juga mengerjakan hal-hal yang lainnya dari kebaikan-kebaikan tersebut. Wa natajawazu an sayyi'atihim, kami lampaui, kami biarkan, kami maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Fi jumlah, secara umum. Ashabna, mereka itu fi jumlati ashabil jannah, yaitu mereka itu orang-orang yang demikian ini termasuk golongan ashabil jannah. Fahasalalahumul khaira wal mahbud, mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan dan semua yang disukai oleh mereka. Wazala anhumus syarra wal makruh, hilang dari mereka berbagai kejelekan dan hal-hal yang tidak disenangi. Wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun, itu semua hada nam adalah janji yang benar yang dahulu mereka dijanjikan, yang merupakan sebuah kepastian. Wa hadzal wa'd alladzi wa'adnahum huwa wa'dun shalih, janji yang kami berikan ini bahwa mereka termasuk orang yang ahlul jannah, mereka diterima amalan-amalan kebaikan mereka, dimaafkan kesalahan-kesalahan mereka dengan mereka mengikuti pesan-pesan dan wasiat-wasiat dari Allah, itu adalah janji yang pasti, janji yang benar. Min asdaqil qailin, dari zat yang berkata yang paling benar perkataannya, dari zat yang paling benar ucapannya. Alladzi la yukhliful mi'ad, yaitu zat yang tidak pernah mengingkari janji, zat yang tidak pernah menyalahi janji. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini untuk kita semakin berbakti, yang mengingat kebaikan kepada orang tua yang paling utama, sebagaimana kita menginginkan kebaikan kepada diri kita untuk selamat dari kesyirikan dan bentuk apapun, mereka lebih utama untuk kita. Nah, yang diselamatkan daripada yang lain. Nah, wallahu a'lam bishawabillahuna. Subhanallah. Alhamdulillah.